apa hukum menunaikan umrah, wajib atau sunnah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun dalil-dalil yang datang dari Al-Quran Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umrah hukumnya wajib dalam seumur hidup. Wajib sekali. Berikutnya sunnah. Nah, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama wajibnya umrah, firman Allah Subhanahu wa taala, atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sempurnakan haji dan umrah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk menyempurnakan haji dengan perintah untuk menyempurnakan umrah, menunjukkan bahwa hukum umrah sama seperti hukum haji, yaitu wajib. Naam. Dan ini pun dikuatkan dengan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lin nisa'i jihadun, apakah wanita itu ada jihadnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am alaihinna jihadun la qitala fih, al-hajj wal umrah. Atas wanita juga ada jihad, tapi jihad yang tidak ada peperangan yang wajib mereka lakukan, yaitu haji dan umrah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa an tahujja wa ta'tamir. Engkau haji dan engkau umrah. Dimasukkannya umrah ke dalam, ya, digandengkan dengan amalan haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di antara rukun-rukun Islam. Maka ini juga menunjukkan bahwa umrah hukumnya wajib. Ini pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh para ulama. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menguatkan pendapat ini. Salih Nufauzan Al-Fauzan dan yang lainnya dari para ulama. Nah, terlepas dari sebagian mereka berpendapat bahwa itu sunnah dan ada yang mengatakan itu wajib, namun umrah jelas merupakan satu amalan yang sangat mulia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengikuti haji dengan haji yang berikutnya, umrah dengan umrah yang berikutnya. Nah, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Hendaknya kalian senantiasa mengikuti haji, antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya itu menghapuskan kefakiran, menghapuskan dosa, sebagaimana las, ya, yang menghapuskan karatan-karatan besi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaun illa al-jannah. Antara satu umrah menuju umrah yang berikutnya itu penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Lebih terkhusus lagi apabila umrah itu dikerjakan di bulan Ramadan, punya keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, umratun fi Ramadan taqdi hajjah au hajjatan ma'i, bahwa umrah di bulan Ramadan itu sama seperti menunaikan ibadah haji, dalam riwayat yang lain sama seperti menunaikan ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ussalaf mereka senantiasa pada saat mereka diberikan kemampuan untuk melakukan amalan ini, na'am, maka beliau, mereka senantiasa mengamalkannya, menghidupkannya. Seperti yang dinukilkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Dzahabi rahimahullah bahwa Sa'id bin Jubair termasuk di antara kebiasaan beliau, beliau senantiasa melakukan ihram 2 kali setahun. Yang pertama umrah dan yang kedua adalah haji. Nah,